السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، makasih Ustaz Wafiq selaku pengacara majlis pada pagi ini, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-ustaz, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat berhimpun bersama-sama dalam program pembukaan perkampungan sunnah siri yang ke-9. Sepanjang 9 tahun perkampungan sunnah ini berlangsung, tidak pernah lagi saya diletakkan sebagai penceramah untuk kuliah subuh hari pertama. Jadi bila saya tengok poster hari pertama kuliah subuh, tak ramai orang sangat kot, kan? Saya pun tak prepare sangatlah. Rupanya tengok ramai. Masya Allah, semangat. Sebab saya fikir hari ini kalau di Perlis ni masih kerja lagi. Tapi mungkin tuan-tuan berasal daripada Pantai Timur yang cuti hari Jumaat, ataupun mungkin daripada Kedah, ataupun mungkin ambil cuti untuk berjihad menuntut ilmu. Baik, kita hari ini berbicara tentang jihad dan terorisme. Sebelum kita nak masuk kepada tajuk terorisme, bila diletakkan kalimah jihad, jihad ini sinonim sebagai satu istilah yang memang ada di dalam syariat Islam. Walaupun sebahagian daripada mereka yang mengkaji ilmu-ilmu dalam kita panggil apa, dalam dunia moden ini, mereka cuba untuk alihkan kalimah jihad ini kepada jihad ekonomi, jihad ini kepada jihad ilmu, jihad ini kepada jihad dakwah. Tetapi apabila diikat jihad ini dengan istilah terorisme, maka jihad yang dimaksudkan ialah jihad yang bermaksud qital, jihad yang bermaksud peperangan. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah membenarkan berlakunya peperangan untuk memelihara agama. Dibenarkan untuk orang Islam ini mengangkat senjata hanya semata-mata untuk mempertahankan agama. Bahkan jihad ini disyariatkan, ia termasuk dalam perkara yang dipanggil sebagai ad-daruriyatul khams. Lima perkara yang mesti dipelihara. Lima perkara dalam agama ini yang mesti dipertahankan. Dan jihad terletak di perkara yang paling atas, iaitulah hifzuddin, memelihara agama. Walaupun dalam jihad peperangan ini akan ada nyawa yang terkorban, walaupun apabila berjihad pasti ada yang cedera, dan kita semua tahu Islam sangat mementingkan penjagaan nyawa, kerana saya sebut tadi ada daruriyatul khams, ada lima perkara yang dipanggil sebagai daruriyat, perkara yang mesti dijaga. Antaranya ialah hifzun nafs, menjaga nyawa. Tetapi oleh kerana jihad ini lebih tinggi martabatnya dalam daruriyatul khams, maka jihad itu dibenarkan. Walaupun jihad itu akan mengorbankan nyawa sebahagian daripada tentera Islam, kerana apabila bertembung di antara dua daruriyat, apabila bertembung di antara tiga daruriyat, maka kita perlu mendahulukan daruriyat yang lebih tinggi, iaitu menjaga agama lebih tinggi daripada hanya sekadar menjaga nyawa. Bahkan kita melihat di dalam sejarah, di dalam sirah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada yang terkorban kerana mempertahankan agama, kerana mereka berjihad fi sabilillah. Bahkan bila kita tengok di dalam riwayat-riwayat hadis, di sana jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran yang begitu hebat kepada orang yang terkorban akibat daripada berjihad. Jihad di dalam Islam, walaupun kita sebut tadi ada jihad ekonomi, ada jihad ilmu, ada jihad dakwah, tetapi jihad yang paling tinggi ialah jihad mengangkat senjata, memartabatkan kalimah Allah. Man jahada litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berjihad, sesiapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah itu yang tertinggi, yaitu kalimah la ilaha illallah, itu yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Allah Ta'ala kata, tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta yang kamu ada, dan juga menggunakan tenaga dan kudrat kamu. Itulah yang terbaik untuk kamu jika kamu mengetahui. Allah Azza wa Jal menurunkan agama yang bersifat praktikal kepada kita. Walaupun kita tengok ada sebahagian daripada agama yang menyeru kepada kasih sayang dan cinta. Nanti saya akan hurai. Tapi ada sebahagian agama mendakwa agama mereka ini menyeru kepada kasih sayang. Kalau kamu ditampar di belah kanan, berikan pipi kirimu untuk ditampar. Kalau baju kamu diambil, berikan seluar kamu sekali kepada perampas itu, untuk menunjukkan agamanya bersifat kasih sayang. Islam ialah agama yang juga menyuburkan kasih sayang. Kalau kita tengok di dalam hadis, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk melakukan kekasaran, untuk melakukan kerosakan, untuk melakukan kezaliman terhadap mana-mana manusia. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Dhar, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram sesama kamu. Janganlah kamu saling zalim menzalimi. Islam melarang kezaliman berlaku. Tetapi kita kena tahu, agama Islam bersifat realistik. Agama Islam itu bersifat praktikal. Dari sudut teori, mudah. Kalau orang tanpa pipi kanan, kita bagi pipi kiri. Dari sudut teori bolehlah. Tapi kalau dari sudut praktikal boleh? Kita tengah jalan kat pasar, orang pergi tampar anak kita belah kanan. Kita pun kata, Masya Allah, belah kiri tak nak tampar? Ke kita lawan? Kita tampar dia kanan kiri pula. Kau ni pasal apa tiba-tiba pergi tampar orang ni? Kan? Maka jihad di dalam Islam itu sesuatu yang bersifat realistik. 13 tahun di Mekah tidak disyariatkan jihad. Kenapa tidak disyariatkan jihad? Kerana pada ketika itu Nabi SAW dan orang-orang Mekah, Muslimun di Mekah yang akhirnya menjadi muhajirin, tidak mempunyai negara, tidak mempunyai kuasa. Maka Nabi SAW meminta agar para sahabat untuk bersabar 13 tahun. Maka bila berpindah ke Madinah, bila mempunyai negara, bila mempunyai kedaulatan sesebuah tempat, barulah disyariatkan jihad, barulah disyariatkan peperangan. Kerana tidak ada negara dalam dunia ini melainkan pasti ada satu puak yang dilantik oleh kerajaan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara tersebut. Tak ada negara dalam dunia ni melainkan pasti ada polis. Tak ada negara dalam dunia ni melainkan pasti adanya tentera. Adakah mereka ini suka kepada keganasan? Tak. Tetapi menggunakan senjata, menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum daripada kedatangan Islam, manusia sudah berperang. Allah Ta'ala turunkan surah Rum, menceritakan peperangan yang berlaku di antara Rum dan Parsi. Sebelum daripada disyariatkan jihad di Madinah, orang-orang Islam dah mula melihat pertempuran di antara dua kuasa yang besar, iaitulah Rom dan Parsi. Maka bila kita sebut tentang jihad, jihad ialah satu proses untuk menghalang kezaliman daripada berlaku terhadap negara orang Islam. Apabila disebutkan tentang jihad, jihad ialah satu usaha untuk memartabatkan agama, supaya agama ini dapat disebarkan kepada seluruh manusia. Bukan untuk memaksa manusia masuk ke dalam agama Islam, tetapi untuk memberikan pendedahan. Apabila agama ini disekat penyebarannya, apabila ada mana-mana umat Islam ini dizalimi, maka pada ketika itulah disyariatkan jihad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang yang mati kerana jihad. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah Taala itu sebagai mati. Kamu jangan sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati. Bal ahya. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Dan sentiasa diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud, dia bertanya Nabi SAW berkaitan dengan ayat ini. Maka Nabi SAW menjelaskan. Nabi kata, roh orang yang terbunuh di jalan Allah, roh orang yang diangkat akibat dia itu ditikam ataupun ditembak ketika mana mempertahankan kalimah Allah, Allah Ta'ala akan jadikan rohnya itu berada dalam burung yang berwarna hijau dan berterbangan di dalam syurga. Itulah maksud mereka itu sentiasa hidup. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jihad adalah satu keperluan. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW menyebutkan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah wa zirwatu sanamihil jihad. Atau kama qal hadith riwayat Tirmidhi, kata Imamu Tirmidhi hadith ini hasan sahih. Ra'sul amri al-Islam, kepala bagi setiap urusan adalah Islam. Maksud Nabi SAW nak sebut, urusan yang paling penting dalam diri seseorang itu adalah Islam. Untuk menjadikan dia ini selamat, di dunia dan di akhirat, dia jadi Islam dulu. وَعَمُودُهُ الصَّلَاةِ, dan tiang bagi urusan tersebut adalah salat. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ, dan puncak yang tertinggi di dalam agama ini adalah jihad fi sabilillah. Baik. Itu berkenaan dengan jihad. Bila kita sebut tentang terorisme ataupun terorisme, terorisme ini sentiasa dikaitkan dengan jihad. Kenapa terorisme selalu dikaitkan dengan jihad? Kerana orang yang melakukan keganasan, orang yang melakukan kekasaran, mereka perlu sokongan. Dan sokongan yang paling murah dan mudah untuk didapati ialah menggunakan agama. Eksploitasi agama. Dulu kita pernah sebut tentang hadis palsu. Kan? Siapa di antara puak yang suka sebar hadis palsu? Golongan Syiah. Kan? Kenapa Syiah suka guna hadis palsu? Hadis palsu kan mudah nak reka. Tak puas hati dengan satu orang, reka hadis. Tak puas hati dengan satu puak, reka hadis. Jadi kalau orang tak percaya, han tak percaya ke? Ni hadis ni. Bukan ada modal. Tak perlu keluarkan modal banyak-banyak untuk buat iklan. Tak perlu poster banyak-banyak nak bagi tahu kat orang kena sokong saya. Guna agama je. Siapa tak sokong saya, tak sayang agama. Siapa tak percaya cakap saya, maka dia anti pada agama. Kan mudah? Maka sebab itu golongan-golongan yang menggunakan keganasan ini selalu mengaitkan diri mereka dengan kumpulan jihad. Syekh Al-Qaradawi ada menulis berkenaan dengan isu ini. Dia menggunakan dua kalimah apabila berbahas tentang isu keganasan. Apabila berbahas tentang isu terorisme, dia mengatakan di sana ada dua perkataan yang perlu kita fahami. Yang pertama perkataan al-unuf. Perkataan al-unuf yang bermaksud kekerasan. Yang kedua perkataan al-irhab yang bermaksud terorisme. Pertama kita tengok perkataan al-unuf. Kerana ia disebut di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbur rifq wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah azza wa jalla sukakan kepada kelembutan. Allah azza wa jalla suka kepada lunak. Dan Allah memberikan ganjaran atas setiap kelunakan yang berlaku. Tak sama ganjaran tersebut dengan Allah Taala berikan kepada kekasaran ataupun kekerasan. Maksud Nabi SAW kata, kalau kita menggunakan kelunakan, ganjarannya lebih besar daripada kita gunakan kekerasan. Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang gunakan kelunakan. Dalam hadis, bukan hanya sekadar Nabi SAW memberikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan kelunakan. Bahkan, pada jiwa Nabi SAW itu pun ada sifat lunak dia. Kita semua pernah dengar hadis Nabi SAW bila di Madinah. Kita semua tahu, di Madinah ni ada orang Yahudi. Kan? Di Madinah ni ada orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ini diberikan dengan Alkitab. Mereka diberikan dengan kitab yang menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mengenalinya, yakni mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Perkataan yang digunakan oleh Al-Quran itu perkataan yang tepat dalam nak menggambarkan situasi. Kan? Kita tadi solat, kita dengar ada budak menangis kan? Betul? Tuan dengar? Mesti bapak dia tahu, tu anak aku. Walaupun menangis tu dekat belakang. Kat belakang ke atas dia? Kat belakang. Mesti bapak dia tahu. Mana bapak dia? Angkat tangan. Mesti bapak dia tahu. Macam mana bapak dia boleh tahu? Sebab bapak ni, dia dengan anak dia, sentiasa dengan anak dia kan, panjang masa dengan anak dia. Dengar budak menangis daripada jauh. Kat rumah terbuka, dengar. Yang tu bukan anak aku. Anak aku punya tune nangis lain sikit. Saya dengar tadi budak menangis. Ah, itu bukan anak aku. Anak saya lain nangis dia. Kan? Tanpa kita melihat, hanya mendengar suara, kita boleh kenal. Itu tangisan anak kita ke bukan? Betul? Betul? Allah Azza wa Jalla gunakan istilah ni untuk menceritakan tentang tabiat ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kitab itu mengenalinya seperti mana mereka kenal anak mereka. Tanpa melihat kepada Nabi akhir zaman ni lagi, Allah Ta'ala telah memberikan ciri-ciri dan tempat di mana Nabi akhir zaman ni akan keluar. Maka sebab tu ada orang Yahudi. Sebab tu ada orang Yahudi dekat Madinah. Sebab orang Yahudi memang mencari-cari tempat. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari, awal-awal bab, ketika mana Hirakl menerima surat Nabi SAW, sebelum nak baca surat Nabi, Nabi berdakwah kepada Hirakl yang beragama Kristian untuk masuk ke dalam Islam. Sebelum baca surat Nabi, Nabi panggil orang-orang Arab yang berniaga di Syam pada ketika itu nak tanya tentang soalan-soalan berkenaan dengan orang yang menulis surat ni, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan demi soalan ditanya, soalan demi soalan ditanya dan dijawab oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan bersama dengan puak-puak dia pada ketika itu belum Muslim lagi. Tapi bila dijawab, setiap jawapan Abu Sufyan membawa kepada satu kesimpulan bahawasanya Nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu itu telah pun muncul. Apa kata Hirakl? Fa inni a'lamu kharijun. Fa inni a'lamu annahu kharijun walakin lam akun adhun annahu minkum. Aku tahu dia ni akan keluar. Aku tahu. Kerana dia baca kitab. Dia baca kitab-kitab yang terdahulu. Tapi aku tak sangka dia tu daripada kalangan orang-orang Arab. Aku tak sangka dia tu datang daripada kalangan kamu. Maka Nabi SAW duduk di Madinah. Kita balik balik pada isu kita. Nabi SAW duduk di Madinah. Madinah ni ada orang Yahudi. Orang Yahudi menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Tetapi apabila dia mereka melihat Nabi akhir zaman itu adalah daripada bangsa Arab, mereka tak boleh terima. Kerana mereka sentiasa percaya kepada mereka itu superior berbanding bangsa lain. Mereka menyangka Nabi akhir zaman itu daripada keturunan Bani Israel. Maka mereka tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tak beriman, mereka tak masuk ke dalam Islam melainkan hanya sedikit saja seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainlah. Duduk di Madinah, Nabi apa-apakan tak orang-orang Yahudi ni? Tak. Nabi buat perjanjian untuk mempertahankan mereka. Selagi mana mereka itu setia kepada negara Madinah, selagi mana mereka itu taat kepada pemerintah Islam, maka mereka dapat hak perlindungan, bahkan dipanggil sebagai ahlu zimmah. Apa itu ahlu zimmah? Golongan yang kita mempunyai tanggungjawab untuk memelihara mereka. Kita ada tanggungjawab untuk memelihara orang bukan Islam yang duduk dalam negara yang tak buat kacau, yang taat kepada pemerintah Muslim. Kita tak boleh apa-apa kan dia. Mereka dipanggil sebagai ahlu zimmah, dan mereka juga bertanggungjawab untuk taat kepada pemerintah dan bayar jizyah, kita panggil bayar cukai, sebagai tanda mereka itu setia dan taat kepada pemerintah Muslim. Tapi bila di Madinah, orang-orang Yahudi ni duduk dengan Nabi SAW, mereka mula mengucapkan perkataan yang jelek. Tetapi mereka cuba kaburkan perkataan jelek itu dengan perkataan yang baik dalam agama Islam. Dalam Islam, Nabi SAW kata apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kan? Wala tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahababtum afshus salama bainakum. Atau kama qala. Kamu tak akan masuk ke dalam syurga melainkan dengan kamu beriman. Dan kamu tidak mampu untuk beriman dengan keimanan yang sempurna melainkan apabila kamu berkasih sayang, berukhuwah sesama kamu. Ingin tak aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang kalau kamu laksanakan, kamu akan berkasih sayang, berukhuwah sama kamu? Nabi kata, afshus salama bainakum. Sebarkan salam sesama kamu. Sebarkan salam. Maka salam ni benda yang disuruh oleh agama lah. Kan? Sebab tu ada sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, ayyul islami khair, ya Rasulullah, manakah satu Islam yang paling baik? Nabi kata apa? Tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Beri makan dan bacakan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Jadi salam ni benda bagus. Yahudi tengok benda ni. Orang Islam, bila jumpa orang Islam, mereka akan beri salam. Orang Yahudi pun ucapkan ucapan, assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Kalau disebut laju-laju nampak macam bagi salam. Macam assalamualaikum. Rupanya dia kata assalamu alaykum, kan? Maut ke atas kamu. Matilah kau, wahai Muhammad. Aisyah dengar, kan? Aisyah kata apa? Wa alaikumussalam wal la'nah. Ke atas kamu maut, ke atas kamu kematian, dan ke atas kamu juga laknat. Aisyah marah kerana sebutan yang mereka sebut itu seolah-olah mendoakan keburukan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah sebut perkataan yang sama. Alaikumussalam, ke atas kamu juga maut. Kamu kata Nabi akan mati, kamu juga akan mati, Aisyah kata. Wal la'nah. Tapi kamu ada ekstra. Kamu dilaknat oleh Tuhan. Kerana kamu tidak menerima kebenaran. Perkataan Aisyah itu betul tak? Perkataan Aisyah itu betul. Perkataan itu menggambarkan hakikat orang Yahudi yang ada pada ketika itu. Tapi apa Nabi SAW sebut? Ya Aisyah, inna allaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah Ta'ala ni suka kepada kelembutan. Allah Ta'ala suka pada sesuatu yang lunak. Lepas tu Nabi ajar. Nabi kata, إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ. Jadi kalau ahli kitab bagi salam dekat kamu dengan ucapan yang jahat-jahat macam ni, kamu sebut je lah, وَعَلَيْكُمْ, ke atas kamu juga. Kalau kamu rasa aku ni akan mati, kamu juga akan mati. Tapi jangan ulang perkataan yang buruk tu. Kerana Nabi SAW tak suka perkataan yang keras. Nabi tak suka perkataan yang kasar. Jadi kekerasan itu apa dia? Kekerasan itu ialah menggunakan sesuatu yang di luar daripada batasan, melebihi had batasan. Sesuatu yang tidak sesuai untuk diberikan kepada orang yang tidak sesuai. Kita tidak nafikan di dalam agama Islam ini ada hukum-hukum yang dilihat seperti kasar. Kita ada hukuman hudud. Siapa mencuri potong tangan. Kan? Tetapi kalau kita tengok hukuman-hukuman yang diberikan ni, sebenarnya hukuman yang diberikan ni sesuai dengan kekerasan dan keganasan yang dilakukan oleh penjenayah tersebut. Maksudnya kekerasan yang digunakan pada tempatnya itu tak dinamakan kekerasan. Famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Siapa yang buat kekasaran kepada kamu, kemelampauan pada kamu, kamu balas balik seperti mana yang dilakukan pada kamu. Itu dibenarkan. Tetapi kekerasan bukan untuk membalas kekerasan. Kekerasan yang digunakan melebihi had. Kekerasan yang digunakan melampaui daripada batasan ataupun bukan pada masanya. Itu tidak disukai oleh agama. Nah, tidak disukai oleh agama. Bahkan agama Islam memerangi keganasan sejak awal daripada ia diturunkan. Di dalam masyarakat Arab jahiliyah, ada satu budaya yang dipanggil sebagai wa'dul banat. Tanam anak perempuan hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu ditanya di hari kiamat nanti, bi ayyi dzambin qutilat, atas sebab dosa apa dia dibunuh. Ulama tafsir ada bahas pasal apa pergi tanya yang dibunuh, kenapa tak tanya yang membunuh. Dia macam orang yang kena zalim. Hakim tanya dia, awak kena apa? Tolong cerita kat saya. Jadi orang yang dizalimi ni pun cerita satu-satu. Yang kena tuduh tu akan jadi apa? Dia tak selesa lah. Kan? Bila orang yang dizalimi diberi ruang untuk menyatakan yang dia dizalimi, sebagai satu bukti bahawasanya wa'dul banat, tanam anak perempuan hidup-hidup ni adalah satu kekerasan yang berlaku dan diperangi oleh Islam. Nabi SAW mencela perbuatan asabiyah. Kerana perbuatan asabiyah ini ada unsur keganasan, ada unsur kekerasan. Kerana orang Arab ni zaman dulu dia ekstrim dengan kabilah. Saya kena tolong kabilah saya. Dia betul ke dia salah ke, saya kena tolong dia. Tu yang ada istilah unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudara kamu, dia menzalimi ke, dia dizalimi ke, kita kena tolong dia. Kenapa kena tolong? Sebab dia saudara kita. Maka Nabi SAW ubah konsep itu. Kalau nak tolong saudara kita yang menzalimi, halang dia daripada melakukan kezaliman. Itu caranya. Dalam agama Islam, dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kita untuk melakukan kezaliman hanya semata-mata kekerasan, hanya semata-mata kerana kita benci kat satu-satu puak. Wala yadhlimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum untuk sehingga ia menjadikan kamu tak adil pada satu-satu puak. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka Islam mengajar kita sifat keadilan, sifat lunak, sifat tidak ganas. Maka ini semua bukti bahawasanya Islam sekali-kali tidak mempromosikan kekerasan, Islam tidak mempromosikan keganasan. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam agama ni, dalam hadis kalau kita tengok, ada satu bab yang dipanggil sebagai muslah. Nanti akan ada asatizah yang akan sebut bab muslah. Apa itu muslah? Muslah ini ialah perbuatan merobek-robek mayat, melukakan mayat yang terkorban dalam peperangan. Dalam hadis clear, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan muslah. Nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Nabi larang sahabat melakukan muslah. Apa itu muslah? Kita bertempur dengan orang yang memusuhi agama Islam. Orang yang memerangi agama Islam. Tiba-tiba dia mati di medan. Orang yang perang dengan kita tu mati. Bila mati, kita tengok mayat dia. Kita pun kata dalam hati kita, dia ni lah yang bunuh kawan aku tadi ni. Kita banyak tentera Islam dibunuh. Kita pun ambil parang ke, ambil pisau ke, pergi potong lengan dia, pergi potong kepala lutut dia, pergi congkir mata dia, potong hidung dia. Kan? Boleh ke perbuatan ni? Perbuatan ni dipanggil sebagai muslah. Perbuatan muslah ini dilarang dalam agama. Walaupun orang ni pernah musuh dengan kita, tapi apabila dia telah gugur mati dalam medan perang, kita tak dibenarkan untuk merosakkan mayat dia. Begitulah akhlak Islam. Bahkan kalau tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Sirah, ada isyarat, ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi suruh tanam. Orang-orang yang menjadi musuh Islam pada hidupnya, bila dia mati di medan, Nabi suruh tanam. Sebagai satu bukti karamah insaniyah, kemuliaan insan itu tetap dipelihara dalam agama. Bahkan kalau mereka tak mati, ditawan oleh orang Islam. Perang punya perang punya perang, ada tawanan daripada puak-puak yang menentang Islam ni, kita jadikan tawanan. Kena bagi makan tak? Kalau kita tawannya, kena bagi makan. Siapa bagi makan, itu petanda dia mukmin. Walaupun sebelum dia kena tawan, dia musuh. Mungkin dia bunuh 3-4 orang kawan kita. Tapi bila kita tawan dia, kita jadikan dia hamba, kita kena layan dia elok. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberi makan walaupun mereka sayang pada makanan tu, makanan terhad zaman tu. Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan pada orang miskin, beri makan pada anak yatim, beri makan kepada tawanan perang. Nabi SAW juga melarang dalam hadis perbuatan membunuh menggunakan api. Tak boleh. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh menyeksa, membunuh dengan api, melainkan Tuhan yang menciptakan api itu sendiri. Jadi ini adab yang menunjukkan bahawasanya Islam itu tak suka kepada kekerasan, tak suka kepada keganasan. Saya sebut tadi tentang kekerasan. Sekarang ada lagi satu istilah yang dipanggil sebagai irhab. Ataupun dalam bahasa kita, kita panggil terorisme ataupun terorisme. Terorisme ialah perkataan yang baru. Yang mana kalau kita tengok di dalam dalil-dalil agama, kita tidak menjumpai satu makna yang spesifik. Tak ada perkataan itu dijelaskan maknanya yang spesifik. Tapi perkataan itu digunakan di zaman moden ni. Oleh kerana itu Syekh Al-Qardawi membahaskan. Kerana perkataan keras itu ada. Tadi saya sebut perkataan keras. Yang dilarang oleh agama. Yang tak disukai oleh agama. Tapi perkataan irhab dengan makna terorisme itu tidak dijelaskan secara terperinci. Cuma Syekh Al-Qardawi dia kata di antara perkataan unuf dan perkataan irhab ada kaitannya. Persamaan dia ialah kedua-duanya menggunakan kekerasan bukan pada tempatnya. Bukan pada waktunya. Cuma kalau unuf, kekerasan, kebiasaannya kekerasan itu digunakan pada orang yang mempunyai urusan dan kaitan dengan kita. Tetapi bila kita katakan terorisme, bila kita katakan keganasan, keganasan ini ialah menggunakan suatu yang keras, suatu yang luar daripada had yang diterima oleh manusia normal, sama ada pada orang yang ada kaitan dengan kita ataupun orang yang tak ada kaitan dengan kita. Dan diletakkan syarat, keganasan itu bukan dilakukan oleh otoriti. Kekerasan itu bukan dilakukan oleh otoriti. Maksudnya dia tak ada negara. Itulah yang dipanggil sebagai terorisme. Baik. Di sana ada perbezaan di antara terorisme dan jihad. Bila kita tajuk saya kan, terorisme, jihad dan terorisme. Sebenarnya ada perbezaan di antara jihad dan terorisme. Jihad disyariatkan untuk mempertahankan agama. Jihad disyariatkan bukan untuk mengangkat puak-puak tertentu, tetapi untuk agama. Berbeza dengan terorisme. Terorisme digunakan untuk mendapatkan habuan tertentu ataupun untuk mengangkat branding-branding yang tertentu. Itu beza. Ya? Baik. Syekh Al-Qardawi di dalam kitab dia menyebutkan satu benda yang adil. Dia kata bila kita bincang tentang terorisme, dia kata al-irhab laisa zahiratan islamiyah, dia kata. Terorisme ni bukan satu fenomena Islam semata-mata. Keganasan bukan semata-mata kerana bukan semata-mata melibatkan orang Islam sahaja. Dia adalah isu universal. Kan? Kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Mungkin ada orang kata macam, tadi ustaz kata terorisme ni tak ada negara. Palestin tu dengan apa Israel tu. Israel tu negara. Sebab tu kita panggil negara haram. Sebab dia datang tempat orang, dia halau semua orang, lepas tu dia kata, ni tempat saya. Di manakah keganasan yang lebih dahsyat daripada keganasan tu? Ia berlaku walaupun bukan melibatkan orang Islam, dan dia berlaku secara terang-terangan. Semalam ada satu video keluar, disebarkan di media sosial. Bantuan makanan yang dihantar kepada orang, nak dihantar kepada orang Gaza, ditahan oleh puak-puak tu, dirosakkan, tepung-tepung diturunkan daripada lori, dipijak-pijak dalam keadaan mereka bergembira kerana merosakkan makanan orang-orang civilian, makanan-makanan yang nak diserahkan kepada orang-orang yang bukan tentera pun. Manakah keganasan yang lebih dahsyat daripada tu? Apabila kita gembira atas kesengsaraan orang yang bukan tentera pun. Inilah keganasan. Tapi keganasan ini di backup. Keganasan ini dipertahankan oleh mereka-mereka yang mempunyai kuasa besar dalam dunia ini. Kita melihat pada tahun 2000. Saya tak ingat tahun 2019 ke? Peristiwa di Christchurch, New Zealand. Seorang warga Australia. 2019 ke 2009? Saya tak ingat tahun bila. Nombor-nombor ni saya tak ingat. Matematik tak pandai. Satu orang warga Australia, tak pasal-pasal, bawa senjata masuk dalam masjid, tembak jemaah yang sedang salat, yang sedang wirid, yang sedang berzikir. Mati. Berapa orang mati? 50 lebih kan? 50 lebih kena tembak. Yang mati saya tak ingat berapa orang. Tapi 50 lebih kena tembak. Dan dia bukan otoriti pun. Dia bukan negara pun. Dia tak mewakili negara. Tapi cuba kita tengok media barat. Kalau itu dilakukan oleh orang Islam, dia akan kata apa? Teroris attack. Tapi bila benda yang seperti ini berlaku, dia tak kata teroris. Dia kata apa? Dia kata crime. Dia kata yang ni jenayah biasa je. Kalau kita bincang dan bahas, dalam Islam ini ada kumpulan teroris yang kita boleh panggil dia IS, ISIS, Daesh. Orang bukan Islam tak ada ke kumpulan-kumpulan yang macam ni? Tak ada? Ada. Kristian ada kumpulan apa? KKK kan? Ekstremis Kristian. Menggunakan keganasan. Hindu ada? Pun ada juga. Kita panggil apa? Kumpulan apa tu? Yang Sri Lanka tu? LTTE kan? Yang juga pernah disenaraikan sebagai teroris. Tapi kenapa bila kita sebut tentang teroris, media hari ini banyak berfokus kepada Islam? Ia seolah-olah ada satu agenda yang tersembunyi. Tapi kita nyatakan dengan tegas. Kita nyatakan dengan tegas, jihad ada di dalam Islam. Tetapi jihad bukan untuk mempromosikan kezaliman. Jihad adalah untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara, mempertahankan maruah umat Islam. Dan kita kena nyatakan dengan jelas stand kita. Bila kita bahas tentang jihad, bukan bermakna kita setuju dengan Daesh, bukan bermakna kita setuju dengan IS, bukan bermakna kita setuju dengan ISIS, bukan bermakna kita sokong perbuatan keganasan yang dilakukan terhadap orang awam. Tidak. Kerana jihad ni ada disiplin dia. Nabi SAW telah memberi amaran 1400 tahun yang dulu berkenaan dengan kemunculan satu puak yang mengguna pakai mesej agama yang penampilannya seperti penampilan orang-orang beragama tetapi melakukan keganasan. Yang mana Nabi SAW sebut apa? Yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Dalam riwayat Nabi sebut yaqra'una al-Quran. Bahkan ada riwayat Nabi kata tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Mereka ni solat. Kalau kamu tengok mereka solat, kamu akan rasa lekeh solat kamu. Mereka ni beribadat dengan cara yang sangat dahsyat. Kalau kamu tengok ibadat mereka, kamu akan rasa ibadat mereka dengan ibadat kamu ni jauh beza. Ibadat kamu ni lekeh nampak. Tapi apa yang mereka lakukan? Yaqra'una al-Quran la yujawizun hanajirahum. Baca Quran, tetapi bacaan Quran itu tidak melepasi kerongkong mereka. Tak sampai ke jiwa, tak tadabbur. Jadi apa hasilnya? Hasilnya ialah yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka akan membunuh orang-orang yang beriman dengan alasan orang beriman ni telah menjadi kafir. Tapi mereka biarkan orang-orang kafir, mereka tak buat apa-apa pun. Golongan inilah yang dipanggil sebagai golongan khawarij. Dulu istilah ni jarang, ustaz-ustaz je sebut. Hari ni nampak perkataan ni nampak macam ramai sikit dah sebut. Katanya ada filem nak keluar pasal khawarij ni. Kita sama-sama tunggulah tengok skrip dia okey ke tak okey kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Golongan khawarij ini ialah golongan yang suka mengkafirkan orang dan golongan ini wujud. Saya dulu 2012 ke 2013. Balik cuti sekejap daripada Jordan, balik sekejap. Pergi tazkirah dekat satu negeri. Kan? Beri tazkirah kat satu negeri. Masa tu orang tak kenal saya sangat. Jadi senang sikit nak bagi tazkirah. Tazkirah Ramadan. Hari pertama, dia minta saya 3 hari. Hari pertama saya bagi pasal kelebihan Ramadan. Hari kedua pasal Al-Quran dan Ramadan. Hari ketiga pasal Perang Badar. Tapi bila hari ketiga tu saya buka soal jawab. Kita buka lah soal jawab kan. Mungkin tak tahan dah agaknya. Ada seorang pakcik ni tanya. Dia kata, ustaz saya nak tanya satu soalan. Saya kata, nak tanya apa? Pada ustaz lah. Ni 2012 eh? Ataupun 2013. Dia tanya, pada ustaz lah. Puak, patik, pulan dan pulan ni. Kafir tak? Dia tanya satu soalan. Direct terus. Saya pun tak tahu nak jawab. Saya kata, abang fikir macam mana? Bagi saya kapi. Nganga juga lah saya dengar. Kapi? Ya, kapi. Pasal apa kapi? Dia kata sebab tak laksana hukum Allah, kapi lah. Allah sebut dalam Quran clear kot. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Saya tanya dia balik. Kalau kapi kita kena buat apa bang? Kita kena buat apa yang kita kena buat lah. Kena katalah dia kapi. Saya kata kat dia, kalau dia mati, tak boleh urus cara Muslim lah kan? Tak boleh salat atas jenazah dia lah kan? Tak boleh tanam kat kubur orang Islam lah kan? Kalau dia dengan isterinya lain parti, kena pisahkan lah kan? Dan tak boleh ada tawarus, tidak boleh ada pembahagian harta pusaka lah kan? Dapat kat Baitul Mal lah kan? Banyak menuakan saya masa tu. Masa tu dia duduk, dia menung. Dia kata, yang ni ustaz lebih tahulah kot. Saya kata kat dia, saya kata, bang, ada tak ahli keluarga bang yang sokong parti sekian-sekian ni? Dia kata, ada. Jadi maksudnya kena buat macam saya sebut tadi lah. Kalau dia mati, tak boleh mandikan dia, tak boleh salatkan jenazah dia, tak boleh tanam dekat kubur orang Islam. Dan kena declare sekarang lah kan? Masa tu baru dia terfikir. Dan perbualan tu habis kat situ. Sebab tu saya kata, saya sebut, saya kata, takfir memang ada dalam agama. Kita kena mengkafirkan orang yang betul-betul kafir. Kita kena kata, kalau dia betul-betul dah kafir, kena kata dia kafir. Tapi sebelum nak kafirkan orang, kena tegakkan hujah. Salat wajib. Ada orang salat, ada orang tak salat. Yang tak salat, kafir tak? Ha? Ada khilaf kan? Kenapa kita ambil pendapat majoriti lah? Yang tak salat, kita ambil pendapat majoriti. Yang tak salat, tokoh jadi kafir ke? Tak kan? Kita kena tanya dulu, apa siapa tak salat? Kalau dia kata, saya ni tahu salat ni wajib. Tapi, saya malas hari ni. Mood tak sampai lagi. Tunggulah, bila free-free nanti saya salat lah. Kafir tak dia? Kalau ikut pendapat majoriti, tak kafir lah. Minoriti ada yang mengkafirkan tokoh. Ini berdasarkan hadis. Khilaf ni berdasarkan hadis. Tapi majoriti ulama kata, man taraka salata takasula. Sesiapa yang meninggalkan salat kerana dia bermalas-malasan, dia fasik, dia tak kafir. Tapi kalau dia meninggalkan salat itu juhuda, dalam keadaan dia mengingkari kefarduan salat, barulah, barulah dia kafir. Jadi kita kena tanyalah. Bukan sekadar orang tak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Terus kita ambil perkataan yang umum begitu, terus kita kenakan pada orang kerana dia punya consequence, kerana dia punya kesan dan akibat itu besar. Masa tu baru dia terfikirlah. Tapi golongan ni ada. Golongan ni muncul. Kenapa golongan ni muncul? Disebabkan dua faktor utama. Pertama, kerana mereka melihat pemerintah umat Islam pada pandangan mereka telah terkeluar daripada jalan yang benar. Mereka baca kitab-kitab sirah, mereka baca kitab-kitab sejarah, mereka melihat pemimpin sepatutnya macam ni, macam ni dan macam ni. Bila mereka tengok di zaman ni, mereka ada nampak kekurangan pada pemerintahan dan akhirnya mereka kata pemimpin-pemimpin zaman sekarang ni tak ada pun yang seperti pemimpin yang Islam inginkan. Dan yang kedua, jahil lah. Sebab itu Nabi SAW gambarkan mereka ini dengan satu perkataan, sufahaul ahlam. Mereka ini golongan yang tak begitu mendalam. Baca Quran tapi tak tadabbur. Baca Quran tapi tak faham. Al-Imam Syatibi mengatakan ini golongan khawarij yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu dalil. Dan golongan inilah yang mudah untuk menerima seruan-seruan terorisme yang diatasnamakan dengan nama jihad. Golongan inilah. Golongan ini akhirnya oleh kerana kejahilan, oleh kerana mereka fras. Kan? Orang Islam sekarang ni hampir-hampir fras. Kenapa fras? Tak ada pun tokoh-tokoh yang nak bawa. Tak ada pun tokoh-tokoh agama ataupun orang-orang pemimpin-pemimpin negara yang boleh jadi hero. Bila tengok filem, ada hero. Dalam realiti, tak ada hero. Tapi itulah, saya sebut dah dulu. Kali ini pun saya nak sebut juga. Bukan kerana saya menyokong semua perkara yang beliau lakukan, tapi dalam isu ni kita kena bagi kredit. Malam ni beliau akan datang, Perdana Menteri yang 10 kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam isu Palestin, beliau lantang dan berani. Nah, walaupun, iyalah, ada perbezaan politik, saya tahu. Ni ramai ni. Parti-parti macam-macam duk ada. Kan? Tapi dalam isu ni, kita kena sokong lah. Bukan kita sokong parti dia pun. Kita sokong apa ketegasan dia tu. Dalam membela hak rakyat Palestin. Itu je lah yang kita boleh buat. Kita pun jauh. Tapi tengok. Negara pemimpin-pemimpin orang Islam yang berdekatan. Yang udaranya boleh menjadi laluan. Untuk serangan udara berlaku ke atas Israel. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dia tak buat apa-apa pun. Bahkan dia menjadi benteng untuk memastikan negara Israel itu berada dalam keadaan yang aman. Sebahagian daripada mereka menggunakan alasan. Dia kata, oh, kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang ada pada hari ini tak sah. Sebab apa? Sebab tak melalui syura. Tak melalui pemilihan yang digariskan oleh agama. Sebab kalau kita tengok dalam Islam, ada pemilihan itu berlaku dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Macam mana pemilihan Umar, macam mana pemilihan apa ni Uthman kan? Dia kata sekarang mana ada? Sekarang guna demokrasi. Demokrasi ni sistem kufur. Dia lupa sebenarnya dalam agama ni ada satu bab yang dipanggil sebagai at-taghallub, imam mutaghallib. Apa itu imam mutaghallib? Dia menggunakan cara untuk mendapatkan kuasa dan orang lain tak boleh nak nafi. Dan itu diiktiraf. Walaupun Islam taklah perkenalkan cara tu. Seperti mana Abdul Malik bin Marwan menggunakan cara tu apabila berjaya menewaskan Abdullah bin Zubair. Pada ketika itu para sahabat tak menentang dan tak membantah, bahkan taat kepada pemerintah Bani Umayyah yang telah berkuasa pada ketika itu. Abdullah bin Umar taat, Anas pada ketika itu ada dan taat kerana nak menjaga kepentingan orang Islam. Bukan kita sokong perbuatan merampas kuasa, tetapi kalau benda tu berlaku dan kita memang tak ada pilihan, maka ia dibenarkan. Maksudnya kita nak kawal orang Islam supaya tidak melakukan pertumpahan darah yang lebih banyak. Dan mereka menyebutkan, mereka kata, oh, kerajaan yang ada ni bukan nak buat amar makruh nahi mungkar pun. Bahkan kerajaan ini mengiktiraf kemungkaran. Menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Mereka pun guna dalil, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika adha'aful iman. Mereka kata, Nabi kata, siapa nampak mungkar kena ubah dengan tangan dia, dengan kuasa dia, kalau tak mampu dengan lidahnya, kalau tak mampu dengan jiwanya. Jadi mereka pun guna keganasan. Bom sana sini. Yang mati bukan pemerintah, yang mati orang awam juga. Kan? Mereka lupa ada satu bab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bercakap benar di hadapan pemimpin. Sebelum kita nak guna kekerasan tu, Nabi suruh dah. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Kan? Seafdal-afdal jihad ialah kalimah yang benar di sisi sultan yang zalim. Pengeboman berlaku dalam negara orang Islam, yang mati orang-orang yang dipanggil sebagai mu'ahad ataupun mu'ahid, orang yang pelancong-pelancong yang masuk ke dalam negara Islam, yang diberikan dokumen keamanan oleh pemerintah orang Islam. Dia masuk dengan visa kan? Dibunuh, dibom. Sedangkan Nabi SAW kata, man qatala mu'ahadan lam yarah rahyatal jannah. Siapa yang membunuh orang bukan Islam yang masuk dengan yang mana dia tu ada dokumen keamanan daripada pemerintah orang Islam, dia tak dapat cium bau syurga. Dan perbuatan-perbuatan yang seperti inilah yang akhirnya merosakkan nama jihad, yang akhirnya merosakkan nama Islam. Ah, tak apa ustaz, kita tak penting, yang penting kita dapat bunuh orang. No, tak boleh macam tu. Kita kena bezakan di antara jihad dan jahat. Bukan semua jahat itu jihad, dan jahat bukan jihad. Memang semua jahat tu bukan jihad pun. Sebab tu Nabi SAW tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Nabi tidak membunuh orang-orang munafik. Kenapa? Kerana menjaga maruah Islam, menjaga reputasi Islam adalah suatu yang dituntut oleh agama. Walaupun orang munafik buat macam-macam dekat Nabi SAW, macam-macam dia buat, tapi Nabi tak bunuh. Ada sahabat nak bunuh, Nabi kata apa? La hatta la yaqul an-nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Sebab orang munafik ni, mana kita nak tahu dia munafik? Wahyu lah. Dan orang luar tak tahu pun, dan para sahabat pun tak tahu. Nabi cuma bagi tahu dekat Uzaifah saja. Kan? Nabi pun tahu sebab ada wahyu bagi tahu kat dia. Kita pun tak tahu dalam ni ada munafik ke tidak. Kita pun tengok orang, tengok muka, ish, macam munafik kau ni. Kan? Tak boleh lah. Menjaga maruah agama, menjaga reputasi agama, termasuk salah satu daripada perkara yang dituntut oleh agama. Orang luar tak tahu. Yang orang luar nampak, dia sembahyang belakang Nabi. Yang orang luar nampak, dia makan dengan Nabi. Yang orang luar nampak, dia duduk dengan Nabi. Tiba-tiba orang ni Nabi nak bunuh. Orang luar kan nampak, tengok. Dia sembahyang belakang Muhammad. Dia makan dengan Muhammad. Dia berperang dengan Muhammad. Muhammad bunuh dia. Dengan sesuatu yang tak jelas pada kita kan. Maka sebab itu Nabi tak bagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masa saya ni sampai 7:30 aja, tapi saya bantai sampai 7:40. Saya mohon maaf. Ini pun ada tanya soalan. Adakah di sana ada riwayat para ulama yang mengembara mencari ilmu, mereka melakukan zikir pagi dan petang serta zikir selepas solat fardu? Mata pun tak pernah nampak lagi. Mengembara mencari ilmu, mereka melakukan zikir pagi. Memanglah ada, sebab benda ni sunnah. Kalau tak ada ulama buat pun tak apa, memang ada hadis. Kan? Jadi bila ada hadis dan ia diakui sebagai perkara yang dituntut dalam agama, ada ulama buat ke tak ada ulama buat ke, tak apalah, kita buatlah, kerana benda tu ada dalam sunnah. Kan? Contoh macam ada ulama, dia pergi ambil air, dia pergi renjih kat kereta. Kan? Dia baca-baca, dia renjih kat kereta. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Nabi kata macam mana? Nabi kata macam mana? Apa yang Nabi buat tu kita buat dulu. Yang hak bincang-bincang panjang-panjang ni tak apalah kejap. Lepas ni kita selesaikan. Yang Nabi buat macam mana? Yang Nabi buat macam ni. Kita buat macam Nabi buat dulu. Yang ni boleh ke tak boleh, saya tak mau tahulah. Kerana yang Nabi buat tu pastinya boleh dan pastinya bermanfaat. Itu selesai masalah. Kan? Wallahu ta'ala al-misal. Mudah-mudahan Allah ta'ala rahmati kita semua. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.